kuda yang putih di dalam kandang. Adik mana Tuhan senangi? Adik yang putih berambut panjang. Pantun janda aja rada sanafi.